بسم الله. Selanjutnya wa amma jam'ul muannasi salim. Adapun jama' muannas salim. Fa huwa ma dalla ala aktsara min asnataini bi ziyadati alifin wa ta'in fi akhirih. Jama' muannas salim adalah setiap kata yang menunjukkan bilangan lebih dari dua untuk wanita. Biziyadati alifin wa ta'in fi akhirihi. Dengan menambahkan alif dan ta' pada akhir dari isim mufradnya. Jadi isim mufrad yang mu'annas ditambahkan alif dan ta', dan bilangan yang ada di dalamnya nanti itu menunjukkan lebih daripada dua. Tapi untuk jenis mu'annas. Ya, lebih khusus ini untuk mu'annas. Seperti Zainabatu, Fatimatu, Hammamatun. Ya, ini ditanwin ya. Kalau Fatimah dan Zainab, mamnu'un min shorfi. Taqulu ja'a az-Zainabatu. Engkau katakan seperti ja'a az-Zainabatu. Telah datang para Zainab. Wasafara al-Fatimatu. Dan para Fatimah itu telah safar. Senang kita lihat Fazainabatu wal Fatimatu marfu'ani. Zainab dan Fatimah itu keduanya adalah isim yang dirofa, karena kedudukannya kan sebagai fa'il. Wa alamatu raf'ihi ma ad-dhammatu az-zahiratu, dan tanda rofa kedua isim tadi itu menggunakan dhamma yang zahirah. Ya, itu menggunakan dhamma yang zahir, terlihat dhammanya. Makanya jama' muannas salim itu ketika dirofa, tanda rofa'nya menggunakan dhamma. Ya, untuk jama' muannas salim. Jelas ini? Wala takunu ad-dhammatu muqaddaratan. Dan keberadaan dhamma dengan dhamma zahirah tadi kan dikatakan, itu tidak akan menjadi muqaddarah, tidak akan menggunakan dhamma yang ditakdirkan. Untuk jamak muannas salim fi jam'il muannasi salim illa inda idafatihi liya'il mutakallim, kecuali ketika jamak muannas salim ini disandarkan kepada ya mutakallim. Artinya gini, jamak muannas salim asalnya itu alamat rafa'nya semua dengan harokat zahirah. Ya, ja'a atau az-zainabatu, atau kalau nanti dia dalam keadaan nasab, tanda nasabnya dengan kasroh, ya inna az-zainabati, paham? Atau inna al-muslimati, tanda nasabnya menggunakan kasroh ya untuk jamak muannas salim kan. Atau ketika dia dalam keadaan jer, minal muslimati, semuanya menggunakan harokat zahirah. Jelas? Wala takunu ad-dhammatu muqaddaratan, dan keberadaan dhamma ini tidak akan ditakdirkan kecuali hanya pada satu tempat, pada jamak muannas salim. Kapan itu? Yaitu inda idhafatihi liya'il mutakallim, tatkala jamak muannas salim ini disandarkan kepada ya mutakallim. Jadi ketika disandarkan ke dalam kepada ya mutakallim, mau dalam keadaan rofa, mau dalam keadaan nasab, mau dalam keadaan jar, harokatnya pasti muqaddar. Ya, harokatnya pasti muqaddar. Seperti apa? Hadhihi syajarati. Syajarati ini sebagai apa i'rabnya? Sebagai khobar dari hadhihi. Harusnya kalau dalam khobar termasuk bagian dari isim yang marfu di rofa kan? Tetapi di sini rofa'nya tidak menggunakan dhamma zahirah. Loh, kenapa bisa? Karena dia sudah disandarkan kepada ya mutakallim. Ketika disandarkan kepada ya mutakallim, tanda rofa'nya dengan dhamma, tapi dhamma yang muqaddar, ditakdirkan lil munasabah. Ya, wa baqarati, ini adalah pohon-pohonku, dan ini adalah sapi-sapiku. Sampai sini jelas? Ya, itu keberadaan harokat pada jamak muannats salim. Gitu. Tidak bisa dengan secara asalnya dia menggunakan harokat zohiroh, tapi kalau misalkan nanti bersandar kepada ya mutakallim, maka harokat yang ada pada jamak muannats salim semuanya muqaddar. Mau dalam keadaan rofa, mau dalam keadaan jer ataupun nasab, semua dengan harokat muqaddar. Kalau bersandar kepada ya mutakallim. Sampai sini jelas ya. Fa in kanatil alifu ghairu zaidatin. Kan keberadaan jamak muannats salim itu kan diakhiri dengan alif dan ta. Sifatnya alif dan ta ini nanti harus ziyadah, tambahan. Ya. Alifnya harus tambahan, ta-nya juga harus tambahan. Karena kan kita buat contoh seperti muslimatun. Satu orang muslimah kan, tidak ada alif dan ta-nya. Kalau banyak orang muslimah menjadi muslimatun. Alif dan ta ada. Oh, berarti dia ini tambahan. Nah, sekarang kata beliau di sini, maka apabila alifnya itu bukan tambahan, berarti asli bawaan kata, ya, bi an kanat maujudatan fil mufradi, seperti keberadaan alif itu ada ketika masih mufrad. Seperti contoh al-qadi wal-qudatu. Ya, al-qadi dan al-qudatu. Ada alifnya kan? Ini lafaz mufrad itu. Ada alif. Wad-da'i wad-du'atu. Juga ada alifnya. Lam yakun jam'a muannasin saliman. Maka sebuah kata tadi itu bukan dikatakan jamak muannas salim. Ya, du'atun. Qudha al-qudatu. Diakhiri alif dan ta marbuto tapi ya. Nah, di sini jangan-jangan karena dia diakhiri dengan alif juga, kita katakan dia adalah jamak muannats salim. Dengan alasan loh, tapi kan ada alifnya. Enggak boleh dikatakan seperti itu. Kenapa? Karena alif yang ada di sini itu sifatnya asli bawaan kata ketika masih mufrad gitu. Makanya kata beliau di sini, lam yakun jam'a muannasin saliman. Maka kata kudot dan duat itu bukan jam'a muannas salim. Bal huwa hina izin jam'u taksirin. Bahkan dia di sini dinamakan dengan jama' taksir. Paham ini? Jadi kalau ada sebuah alif yang ada pada sebuah jama', tapi alifnya itu bukan ziyadah, bukan tambahan, maka jama' itu bukan jama' muannas salim. Paham? Dia jama' taksir. Kalau jama' muzakkar salim kan waw dan nun. Jelas ini, dan itu tentunya bukan pembahasan kita gitu. Sekarang misalkan gini, ada al-qudatu diakhiri alif dan ta' marbuto. Ad-du'atu diakhiri alif dan juga ta' marbuto. Bukan ta' maftuha ya, tapi ta' marbuto. Paham? Jangan dengan adanya keberadaan alif di sini kalian menganggap bahwasanya ini adalah jamak muannats salim. Apa tandanya? Ada alifnya. Enggak boleh dianggap seperti itu. Kenapa? Karena alifnya ini ketika dibuat mufrad juga ada. Al-qudatu mufradnya al-qadi. Ad-da'i mufradnya ad-du'atu. Sama-sama punya alif. Berarti ad-du'atu di sini bukan jamak muannas salim. Kalau ada yang beralasan, tapi kan dia punya alif di akhirnya. Iya, alif ini ada tapi asli gantian gitu. Paham ini? Gantian. Dan ketika mufrad alifnya tetap ada. Sedangkan yang namanya jamak muannas salim itu ketika dia dibuat mufrad alifnya enggak ada. Lihat, muslimatun jamak muannas salim kan. Nah, Ketika dibuat mufrad, ta alif dan ta-nya enggak ada, muslimatun, tak ada alif dan ta-nya. Alif dan ta tidak ada menyertainya gitu. Itu baru jamak muannas salim. Sedangkan kalau misalkan kita ala katakan qudatun. Ya. Qudatun adalah jamak muannas salim. Alasannya apa? Ada alifnya gitu. Coba buat mufradnya al-qadi. Ada enggak alifnya? Ada. Berarti qudat itu bukan jamak muannas salim, tapi dia jamak taksir. Jelas ini ya, perubahan, penambahan, perubahan harokat, semuanya di situ. Paham, Abu Usama? Wa kadzalika, begitu juga lau kana titau laisat zaidatan. Kalau ada sebuah kata diakhiri dengan ta, tapi ta-nya itu bukan zaidah. Bal ka bi an kanat maujudatan fil mufrad. Seperti keberadaan ta itu ada ketika dibuat mufrad. Ketika lafadznya mufrad, ta-nya itu tetap ada gitu. Seperti contoh maitun wa amwatun. Lihat ya. Amwatun. Ini kalau kaidahnya sebenarnya jamak muannas salim ini. Amwatun. Diakhiri alif dan ta. Paham? Banyak mayat, banyak orang apa amwat, banyak orang yang meninggal, orang yang wafat. Nah, ini jangan dihukumi jamak muannas salim dengan alasan loh, tapi kan ada ta-nya gitu. Kenapa? Karena ta ini asli, bukan tambahan. Loh kok tahu asli? Karena ketika dibuat mufrad, mufradnya adalah maitun. Ada ta-nya juga. Gitu. Ya kan? Juga punya tak. Nah, menunjukkan bahwasannya amwatun itu bukan jamak muannas salim. Ya, baitun abiyatun. Baitun mufradnya ya. Jamak taksirnya, jamak muannas salimnya abiyatun. Ada alif dan taknya. Tapi masalahnya adalah taknya di sini adalah asli. Kenapa? Karena ketika dibuat mufrad, taknya itu terlihat baitun, ada taknya. Taruhlah kita buat alifnya di sini abyatun, alifnya tambahan ya. Tapi permasalahannya bukan hanya alifnya yang harus jadi tambahan, taknya pun harus tambahan. Kalau taknya itu asli bawaan kata ketika mufrad, maka ketika dibuat lafaz jamak dia bukan jamak muannas salim, tapi jamak taksir. Wa sautun wa aswatun. Sautun mufrad, suara. Aswat, banyak suara. Ada ta, alif dan ta-nya juga ya. Nah, kana min jami taksir. Lafat-lafat ini, itu termasuk bagian dari jama taksir. Paham? Walam yakun min jam'il mu'annasi salim. Kata tadi, lafat-lafat tadi itu bukan bagian dari jama mu'annas salim. Apa alasannya bukan jama mu'annas salim? Karena taknya itu asli, bukan tambahan. Sedangkan syarat jamak muannas salim itu taknya itu harus tambahan. Alif dan taknya itu sifatnya harus tambahan. Kalau salah satunya ada yang asli, tidak jadi jamak muannas salim. Seperti tadi qudatun diakhiri dengan alif juga, tapi alifnya asli. Asli ini maksudnya bawaannya ketika mufrad gitu. Maka dia di sini adalah bukan jamak muannas salim tapi jamak taksir. Begitu juga seperti tadi amwatun diakhiri dengan ta. Paham ini? Alif dan ta ini sudah kaidah jamak muannas salim sebenarnya. Tapi permasalahannya ta-nya di sini bukan ta tambahan tapi ta bawaan mufrad. Karena mufradnya maitun memakai ta. Maka amwatun bukan jamak muannas salim. Tapi jamak taksir. Hukum mamnuminya sharf itu batal cuma dua keadaan loh. Mudhaf atau kemasukan alif lam. Nah, di sini kan enggak dipakaikan alif lam. Tapi kalau antum kasihkan alif lam seperti contoh di contohnya jaa'a zainabatu baru tidak dihukumi lagi mamnu minas sharfi. Hukum yang bisa membatalkan mamnu minas sharfi itu cuma dua. Dia mudhaf atau kemasukan alif lam. Kalau tidak ada ini, meskipun dibuat jamak, ya tetap berlaku hukum mamnu' minas sarfi. Ya, itu yang anda ketahui ya. Paham pembahasan kita yang tadi? Abu Fatimah? Nah, jadi kan tadi isim mawadhi'ud dhamma kan pada isim mufrad, jamak taksir juga sudah kita bahas, jamak muannats salim juga sudah dibahas ya, sudah tiga yang kita bahas ini tempat-tempatnya dhamma. Ya, isim mufrad kalau dalam keadaan rafa pasti menggunakan dhamma. Jamak taksir kalau dalam keadaan mufrad pasti menggunakan dalam keadaan rafa pasti menggunakan dhamma. Jamak muannats salim kalau dalam keadaan rafa pasti menggunakan dhamma. Nah, sekarang wa ammal fi'lu al mudhari'u. Adapun kalau dia berbentuk fi'il mudhari. Fa nahwu yadribu wa yaktubu, seperti yadribu dan yaktubu. Fa kullun min hadzainil fi'laini marfu'un. Maka setiap dari dua fi'il ini dalam keadaan rafa. Paham ini? Karena tidak kemasukan amil nasab dan amil jazm litajarrudihi anin nasibi wal jazim. Karena dia kosong dari amil nasab dan amil jazm, makanya dalam keadaan rafa. Dan amil yang mengamili fi'il mudhari kalau dalam kosong dari amil nasab dan amil jazm adalah amil maknawi. Amil maknawi itu tempatnya cuma dua ya, kan? Pada fi'il mudhari yang dalam keadaan rafa dan pada mubtada. Selain daripada itu, amilnya semuanya lafzi. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu. Ada tanda rafa'nya itu menggunakan dhamma zahir. Jelas ya? Wa kadzalika yad'u wa yarju. Begitu juga dengan kata yad'u dan yarju. Fa kullun minhumā marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'ala al-wawi mana min dhuhri as-siqal. Maka tanda rafa'nya itu menggunakan dhamma yang muqaddar di atas waw, mencegah dan menampakkannya itu karena siqal. Tapi yang jelasnya dia dalam keadaan rofa harokat menggunakan domah, cuman domah mukoddar. Jadi domah itu ada yang mukoddar, ada yang zahir. Yang penting dengan domah. Kalau yaktubu seperti contoh yang tadi, ya atau yadribu itu dengan menggunakan domah zahiro. Kalau yadau dan yarju itu menggunakan domah tapi mukoddar. Wakaza yakodi wayurdi, begitu juga yakodi dan yurdi. Fakullu minhuma marfu'un. Setiap dari keduanya itu marfu, dibaca rofa. Ya, walamatu rofi dhammatun muqaddaratun alal ya'i mana min zuhri asqal. Dan tanda rofanya dengan dhamma muqaddar. Menggunakan dhamma cuma harus muqaddar, karena ada uzur di sini ya, ada penghalangnya. Mencegah dari menampakkannya, yaitu sikol. Wa kadza yardha wa yaqwa. Begitu juga yardha dan yaqwa. Ini juga dalam keadaan rafa gitu. Fa kullun minhumā marfu'un, setiap dari keduanya juga di rafa. Wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal alifi mana'a min dhuhur ya ta'azzur. Mencegah dari menampakkannya ta'azzur. Jadi ilahnya itu kalau fi'il mudhari, kalau harfu ilahnya waw atau ya, itu sikol. Kalau harfu ilahnya alif baru ta'azzur. Ya, baru ta'azzur. Wa qauluna, dan perkataan kami allazi lam yattasil bi alif usnaini aw wawu jama'atin aw ya'u mukhatabatin. Dan perkataan kami fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan alif musanna, wawul jama'ah dan ya' mukhatabah ya. Yukhriju ma ittasala bihi wahidun min hadzal asya'i as-salasa. Perkataan ini mengeluarkan apa-apa yang bersambung dengannya, dengan apa-apa tersebut, salah satu dari tiga perkara ini. Jadi apabila fi'il mudhari bersambung dengan salah satu dari tiga perkara ini, maka hukum marfu'nya dengan menggunakan dhamma itu keluar. Itu maksudnya ya. Yukhriju, perkataan ini mengeluarkan ma ittasala bihi wahidun. yaitu apabila ada salah satu wahidun di sini, isinya nanti adalah min tafsiria di sini. Min hazil asya, yaitu salah satu dari tiga perkara ini. Apabila salah satu dari tiga perkara ini bersambung dengan fi'il mudhari, maka keluarlah hukum fi'il mudhari rafa menggunakan dhamma. Apa tanda rafanya nanti di sini? Menggunakan subutun nun. Ya kan? Dia rafa tapi subutun nun. Tidak lagi menggunakan dhamma. Contohnya seperti bukannya fama ittasala bihi alif usnain, maka contoh apabila dia bersambung dengan alif usnain seperti yaktubani wa yansurani, dan fama ittasala bihi wawul jamaah, dan apa-apa yang bersambung dengan wawul jamaah, maksudnya contoh fi'il mudhari bersambung dengan wawul jamaah, yaktubuna wa yansuruna, wama ittasala bihi ya'ul mukhataba taktubina wa tansurina. Wala yurfa'u hina idzin bidhammati. Fi'il ini tidak ada yang dirafakan menggunakan dhamma. Jelas? Bal yurfa'u bisubutin nun. Bahkan dia dirafakan dengan subutun nun. Ya kan? Yaktubuna, yaktubani, taktubina, fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi anin nasibi wal jazimi. Wala matrafihi subutun nun. Tanda rofaknya dengan subutun nun. Li'annahu minal af'alil khamsa. Jelas? Wal alifu awil wawi awil ya'u fa'ilun. Alif, waw, ataupun ya'u itu sebagai fa'il. Domiru rof'in mutasilun fi mahali rof'in fa'il. Wasayati idohu zalika. Penjelasan tentang perkara yang demikian itu akan datang nanti. Mudah ini ya, masih bisa difahami. Karena poin-poin ini sudah kita bahas di muktarab pun sudah kita bahas, apalagi ketika kita membaca mulakhos ya. Pembahasan ini sudah ada. Makanya sebenarnya wa qauluna, dan perkataan kami wala nunu taukidin khafifatun aw tsaqila, dan juga tidak bersambung dengan nun taukid. Karena kalau nanti fi'il mudhari bersambung dengan nun taukid, dia mabni, ya kan? Bukan marfu, bukan dianggap rofa, tapi iya mah benih. Yukhriju al-fi'la atau yukhriju al-fi'la al-mudhari'a allazi ittasalat bihi ihda nunaini. Perkataan kami ini dan juga tidak fi'il mudhari tidak boleh bersambung dengan nun taukid khafifa ataupun sakila. Perkataan ini mengeluarkan fi'il mudhari yang bersambung dengan salah satu dari dua nun ini. Mau yang khafifa ataupun yang sakila. Seperti perkataan Allah Subhanahu wa taala, la yusjananna wala yakunan minas saghirin. Ya. Wal fi'lu hina idzin mabniun 'alal fathi. Ini kan fi'il mudhari ya. La yasjunanna. Taukidnya dua. Tapi lihat, ketika dia kemasukan nun taukid, fi'il mudhari ini mabniun 'alal fathi. Paham? Mabniun 'alal fathi. Bukan marfu'un wa alamat raf'i ini tidak, tapi dia mabniun 'alal fathi. Makanya syaratnya kalau fi'il mudhari mau dirafakan dengan menggunakan dhamma, syaratnya tidak boleh fi'il mudhari-nya berbentuk af'alul khamsa. Yang kedua, fi'il mudhari-nya tidak boleh bersambung dengan nun taukid, mau khafifa ataupun sakila. Wa qauluna wala nunu niswatin, dan perkataan kami dan juga tidak boleh bersambung dengan nun niswa. Yukhriju al-fi'la al-mudhari'a allazi ittasalat bihi nun niswa. Perkataan kita ini mengeluarkan fi'il yang bersambung dengan nun niswa. Ya, kalau ada fi'il mudhari bersambung dengan nun niswa, maka dia keluar dari perkara ini. Seperti perkataan Allah Subhanahu wa taala, wal walidatu yurdi'na. Ya. Wal fi'lu hina idzin mabniun 'ala sukun. Fi'ilnya ketika itu mabni di atas sukun. Ya. Jadi mabni fi'il mudhari itu bersambung dengan nun taukid atau bersambung dengan nun niswa. Itulah syarat fi'il mudhari kalau mau dirofakan menggunakan dhamma. Mau dhamma muqaddar ataupun dhamma zahirah. Syaratnya jangan berbentuk af'alul khamsah. Yang kedua, tidak boleh bersambung dengan nun taukid. Yang ketiga, tidak boleh bersambung dengan nun niswa. Paham ya? Ini sama contoh yang ada di apa yang sudah kita bahas, alamatul raf'i. Ada alamat asli yaitu dengan dhamma. Ada far'iyah yaitu furu'nya ya. Waw, alif dan subutun nun. Kalau dhamma mawadhi'uha tempatnya. Pertama apa nih? Isim mufrad, jama' taksir, jama' muannas salim dan fi'il mudhari. Nah, kalau isim mufrad ada nanti yang zahirah, ada yang muqaddar. Ada yang dia sifatnya zahir dan ada yang muqaddar. Garis ke bawahnya lagi. Ya. Kalau muqaddar alasannya bisa jadi karena ta'azzur. Ta'azzur tempatnya pada isim maksur atau sikol pada isim mangkus atau munasabah apabila dia mudhaf kepada ya mutakallim. Kemudian kalau jama' taksir ada yang zahirah kebanyakannya zahir gitu jama' taksir. Kemudian muqaddar, ada juga yang muqaddar tapi li ta'azzur karena ta'azzur. Jadi kalau jama' taksir muqaddar itu apa ilahnya cuma satu cuma karena ta'azzur. Jama' muannas salim ya zahiratan senantiasa zahir atau muqaddarata atau dia muqaddarah tapi apabila disandarkan kepada ya mutakallim seperti syajarati. Kemudian fi'il mudhari dan rafa'nya menggunakan dhamma zahirah pada fi'il mudhari yang sahih akhir ya. Kemudian idza lam yattasil bi akhiri syai'un dan tidak bersambung dengan sesuatu apapun ya sahihul akhir dan tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Maksudnya apa? Tidak bersambung dengan alif apa ini af'alul khamsah, tidak bersambung nun taukid, tidak bersambung dengan nun niswah. Dan fi'ilnya harus sahihul akhir gitu. Baru menggunakan dhamma zahirah atau menggunakan dhamma muqaddar. Baik karena sikol apabila fi'ilnya mu'tal ya, dengan huruf waw atau dengan huruf ya seperti yad'u dan yarmi. Atau karena ta'azzur apabila fi'ilnya mu'tal dengan alif. Tidak ada munasabah ya. Tidak ada munasabah pada fi'il mudhari tentunya. Yang ada uzurnya itu cuma dua, sikol atau ta'azzur. Nah, kalau antum mau buat mudah gini, fi'il mudhari uzurnya apa ilahnya sikol, kalau dia diakhiri dengan waw atau diakhiri dengan ya. Kalau fi'il mudhari diakhiri dengan alif, uzurnya pasti ta'azzur, ilahnya pasti ta'azzur. Ya. Kalau fi'il mudhari diakhiri alif waw dan ya, ilahnya sikol. Kalau diakhiri dengan alif, ilahnya nanti, muqaddarnya nanti adalah ta'azzur. Itu dulu insyaAllah. Nanti kita, pertemuan berikutnya kita baca ta'liq. Nakafilahuna subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.